Ya silakan Mas Soihi, masih bersama Gafron untuk Anda semuanya. Spesial buat semua yang di sini. Bu, orang ngantuk kok.